bisa terima meski harus terluka. Karena ku terlalu mengenal hatimu, aku telah merasa dari awal pertama. Berpaling darinya, ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti, mana mungkin terus jalani cinta begini. Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi, kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah, aku terima. Terus tak setia mengkhianati dia, menduakan cinta. Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar sementara. Akhirnya kita harus lagi sama Nera nih. Aku terima.